Qala rahimahullah, qala al-imam Ibn Abi Dawud rahimahullah, wa qul iyatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka Allahu. Kata beliau rahimahullah, dan katakan, yakini Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan diri kepada makhluk jahratan, dengan jelas, dengan terang, tanpa ada kesamaran. Kamal badru, sebagaimana bulan purnama, la yakhfa, tidak tersembunyi atas semua makhluk. Wa rabbuka awdahu, dan Rabbmu Allah itu lebih jelas, lebih terang. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Fi arasatil qiyamah wa fil jannah, di padang mahsyar dan di surga. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala secara jelas, secara terang, gamblang, tidak ada kesamaran. Seperti keadaan seseorang yang melihat bulan purnama. Seperti seseorang yang melihat bulan purnama. Dimanapun dia berada, maka dia bisa melihatnya dengan jelas, tanpa ada kesamaran, tanpa ada penghalang. Qala rahimahullah, wa fi qawlil mu'allif al-qasidati rahimahullah, dan pada perkataan penulis qasidah, syair at-ta'iyah di sini, ha'iyah di sini, beliau mengatakan wa qul iyatajallallahu lil khalqi jahratan, bayanun li madhhabi ahli sunnah wal jamaah fi annal mu'minina yarawna rabbahum fid daril akhirah fi arasatil qiyamah wa fil jannah. Pada kalimat yang beliau sebutkan di sini ada penjelasan, ada keterangan, ada bayan terhadap madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, prinsip di antara prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu apa prinsipnya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka melihat Rabb mereka di hari kiamat, di akhirat nanti, yaitu pada arasatil qiyamah, di padang mahsyar, wa fil jannah, dan di surga. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa orang-orang yang beriman, berarti selain mukmin, selain orang yang beriman, tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat Allah. Yang melihat adalah orang-orang yang beriman, melihat Rabb mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Di padang mahsyar dan di surga. Qala wal adillatu ala dhalika minal kitabi wa sunnah, wadihatun syahiratun wa muhkamatun. Dan dalil-dalil yang menunjukkan perkara tersebut dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah wadihah, jelas, syahirah, masyhur, wa muhkamah, dan muhkam, tidak ada kesamaran, jelas, terang, dan gamblang. Wa minha, dan diantara dalil-dalil tersebut adalah qaulullah azza wa jal, firman Allah yang maha tinggi, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat apa Zakaria? Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat apa? Surat apa Abdurrahman? Al-Qiyamah. Nah, santum surat Al-Qiyamah. Allah mengatakan wajah-wajah pada hari itu nadhirah, berseri-seri, bersinar, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka wajah-wajah itu melihat. Mereka melihat Rabb mereka. Wajah-wajah yang berseri-seri, wajah yang bersinar, wajahnya siapa ini? Wajahnya orang-orang yang beriman. Wajahnya orang-orang yang beriman itu berseri-seri, bersinar, cemerlang, ya. Begitu ya. Kinclong begitu ya. Ya. Wajahnya bersinar, cerah. Ini wajahnya orang yang beriman. Mereka, wajah-wajah tersebut melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan jelas Allah mengatakan ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya wajah-wajah itu melihat. Melihat Rabbnya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-ula, yang pertama, kata Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, minan nadharah, yaitu wujuhu yawma idin nadhirah, dengan dad. Minan nadharah wa hiya al-baha'u wal husn. Yang pertama, ila wujuhu yawma idin nadhirah, itu dari nadharah. Apa makna nadharah? Al-baha', cerah, ceria, wal khusn, dan bagus. Wajahnya bersinar, cerah, ceria, berseri-seri. Wasaniyah, yang kedua, minan nadhar ilallah. An-nadharu ila, maknanya adalah melihat. An-nadharu ila, maknanya apa? Melihat. Dan di sini ila rabbiha nadhirah, dengan dha', yang artinya apa? Ini melihat. Maknanya apa? Melihat, bukan menunggu. Bukan apa? Menunggu. Bukan intidhar, tapi an-nadhar. Karena bergandeng dengan ila, maka maknanya adalah melihat. Hakikatan, secara hakiki, sesungguhnya dan sebenarnya, bukan kiasan, bukan konotasi, tapi apa? Hakiki. Wa qulu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman melihat Rabb mereka. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang ahsanu, yang mereka berbuat ihsan, al-khusna, bagi mereka apa? Al-khusna. Al-khusna itu apa? Para ulama mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh beliau, adalah al-jannah. Al-khusna maksudnya apa? Jannah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, adalah surga. Artinya al-muhsinun, orang-orang yang berbuat baik akan masuk ke dalam surga. Waziyadah, dan bagi mereka tambahan. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah, dan tidak mengenai wajah-wajah mereka qatarun, kotoran atau aib ataupun cacat, demikian juga kehinaan, kerendahan. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal, mereka kekal di dalam surga. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang ihsan, dan ihsan itu ada dua jenis. Ihsanu ilallah wal ihsan ila ibadillah. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada hamba-hamba Allah. Apa itu ihsan kepada Allah? Yaitu ihsan fi ibadatillah. Ihsan itu apa? Ihsan di dalam ibadah. Maknanya apa? Sam. Ihsan di dalam ibadah kepada Allah. Maknanya apa? Di apa makna ihsan dalam ibadah kepada Allah? Apa Khalid? Apa Yas? Apa? Yang keras. Jangan seperti tukang ramal membaca mantra. Terus? Ahsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan di dalam ibadah kepada Allah adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Salat seakan-akan melihat Allah. Puasa seakan-akan melihat Allah. Membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran seakan-akan melihat Allah. Zikir, ketika zikir seakan-akan melihat Allah. Ini ihsan. Kalau tidak bisa seperti itu, kata Rasulullah apa? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka apa? Sesungguhnya Allah yaraka, Allah melihatmu, merasa diawasi oleh Allah. Salat, merasa ketika salat diawasi oleh Allah. Puasa, ketika puasa merasa selalu dilihat, diawasi oleh Allah. Membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah-ibadah yang lain, selalu merasa apa? Dilihat dan diawasi oleh Allah. Sehingga kalau seorang merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan sholat sembarangan. Kenapa? Siapa yang memberikan pahala sholat? Allah. Untuk siapa sholat yang dia kerjakan? Untuk Allah. Allah melihat dia, maka dia akan mengerjakan sholat dengan baik, dengan benar. Demikian juga membaca Al-Quran, merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan sembarangan di dalam membaca Al-Quran. Tidak akan main-main, apalagi cerita, ya, apalagi guyonan. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah. Oh, ustadznya tidak ada. Iya, tidak ada, tapi siapa yang mengawasi? Allah. Oh, gurunya tidak ada, gurunya baru minum-minum di jalan. Ya. Kalau merasa diawasi oleh Allah, oh, ada yang mengawasi. Siapa? Allah. ya, itu merasa diawasi oleh Allah dan itu ihsan dalam ibadah kepada Allah. Jenis yang kedua, ihsan ila ibadillah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, membantu, memberikan apa? Bantuan berupa infak, sedekah, makanan. Demikian juga tenaga dan seterusnya. Membantu siapa? Orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain. Ini ihsan kepada hamba-hamba Allah. Paling tidaknya apa ihsan kepada hamba-hamba Allah? Tidak menyakiti mereka, tidak mengganggu mereka, itu sudah ihsan. Berbuat baik kepada orang lain, bukan kok temannya menghafal malah didik-idik, ya, temannya menghafal malah diajak ngobrol, bukan, itu tidak ihsan kepada orang lain, itu justru mengganggu orang lain. Maka orang-orang yang berbuat ihsan, ihsan dalam ibadah, ihsan kepada orang lain, akan masuk ke dalam surga. Bahkan mendapatkan apa? Ziyadah, tambahan. Bukan hanya masuk surga, tapi ada tambahannya. Apa tambahannya? Para ulama menyebutkan, yaitu melihat wajah Allah. Ini tambahannya. Yang melihat wajah Allah itu mengalahkan seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga. Demikian juga Allah menjelaskan di sini bahwa orang yang berbuat ihsan, wajah-wajah mereka apa? Bersih. Suci dari apa? Kotoran, kejelekan. Demikian juga kehinaan. Dan mereka kekal di dalam surga. Qala rahimahullah, faqad fasara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-husna bil jannah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan apa makna al-husna di sini? Maknanya adalah jannah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka mendapatkan surga. Wa fassara ziyadata bin nadari ila Allah, dan Nabi menafsirkan ziyadah di sini dengan apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'dhamu na'imin yatana'amu bihi ahlul jannah. Dan melihat wajah Allah, melihat Allah, ini adalah kenikmatan yang paling besar. Ini adalah kenikmatan yang paling agung, yang penduduk surga bernikmat-nikmat dengannya, berlezat-lezat dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga dan orang-orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu termasuk orang-orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanak hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.